Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'du, inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fi an-nar. Masyarakat muslimin wa muslimat, ikhwah dan akhwat, rahmatullah. Kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Karunia-Nya tidak terhingga, rahmat-Nya tidak terbatas. Memberikan apa yang kita butuhkan, memberikan kepada kita kesehatan, kebahagiaan, kesenangan, memberikan kepada kita hidayah, bimbingan untuk senantiasa beribadah kepada-Nya. Saat kita membutuhkan suatu kebutuhan, Allah memberikannya. Dan pada saat dari kita butuh dan kita tidak merasa butuh pun, Allah memberinya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi bahkan sebelum kita meminta. Di tengah-tengah kita mengisi umur kita penuh dengan dosa, dengan kesalahan, namun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak putuskan kenikmatan yang diberikan kepada kita. Maha pemurah, maha mulia. Dan sudah sepantasnya, bahkan suatu hal yang merupakan kewajiban kita, kita terus berusaha berupaya meningkatkan diri dalam keimanan kita, ketakwaan kita, berusaha terus mendekatkan diri kepada-Nya. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dipertemukan dalam majelis ini, yang dalam majelis rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di situ turun rahmat rahmat-Nya. Kita berharap padanya semoga apa kita lakukan pada siang hari ini merupakan amal kebaikan yang diterima sisinya, dan apa yang kita bahas bersama-sama memberikan manfaat kepada kita, menambah keimanan kita, ketakwaan kita, menjadikan kita lebih baik. Sesungguhnya ilmu itu ada ilmu yang tidak bermanfaat dan ada ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menjadikan seorang lebih bertakwa kepada Allah. Sebagai mukadimah, saya akan bacakan hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Bahwasanya ada seorang datang ke Madinah menemui Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Ini sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maaf saya ulangi. Ada seorang datang dari Madinah, bukan dari Madinah. Ada seorang datang dari Madinah menemui Abu Darda. Waktu itu Abu Darda berada di Damaskus. Bayangkan perjalanan dari Madinah ke Damaskus itu sampai berbulan-bulan. Sangat jauh sekali. Maka Abu Darda bertanya kepada orang tersebut, apa yang membuatmu datang wahai saudaraku? Maka orang ini mengatakan, aku mendatangimu karena sebuah hadis yang aku dengar bahwasanya engkau yang meriwayatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tetap bertanya lagi, apakah kamu datang untuk suatu hajat tertentu, kebutuhan tertentu? Dia menjawab tidak. Beliau bertanya lagi, amma qadimta litijarah, apakah kamu datang Bukan kamu datang, bukankah kamu datang untuk suatu tijarah, suatu perniagaan? Orang menjawab pula, tidak. Majitu illa fi talabi hadzal hadis. Aku tidak datang ke sini kecuali untuk mencari hadis ini. Maka Abu Darda menjawab, na'am iya. Ini ikhwah sekalian, semangatnya salaf pendahulu kita dalam para ulama berjalan dari Madinah menuju ke Damaskus di Suriah, ya, hanya untuk mencari satu hadis saja. Dia ini mendengar langsung dari sahabi Abu Darda ini, tidak melewati orang lain. Jadi langsung mendengar dari orang yang mendengar langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini sudah menjadi sunnah para ulama dan talabatul ilmi pada zaman dulu yang dikenal dengan rehlah fi talabil ilmi, rehlah dalam mencari ilmu. Bahkan dengan suatu hadis. Ini karena mereka merasakan akan pentingnya ilmu, kemuliaan ilmu. Hanya untuk satu hadis saja mereka menempuh perjalanan sejauh itu. Maka Abu Darda menjawab, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku maksudnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yatamisu fihi ilman salaka Allah lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang dia di situ mencari ilmu, Allah akan tempuhkan untuknya jalan menuju surga. Wa innal malaikata tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Sesungguhnya para malaikat merendahkan sayap-sayap mereka karena ridha terhadap orang yang mencari ilmu. Wa innal alima la yastaghfiru lahu ma fis samawati wa ma fil ardi hatta kitabu fil mahdi. Sesungguhnya orang yang alim itu sungguh-sungguh dimintakan ampunan, beristighfar untuk dia, siapapun yang berada di langit dan siapapun yang berada di bumi. Yang di langit adalah para malaikat, adapun yang di bumi adalah manusia dan juga bahkan hewan-hewan dan binatang melata. Hatta hitamu fil ma, sampai ikan-ikan di lautan. Jadi sampai ikan-ikan di lautan mereka istighfar untuk orang-orang yang berilmu, kemuliaan orang yang berilmu. Wa fadlu 'alika al-'abidi ka fadli qamari lailatul badri 'ala sa'iril kawakib. Dan kemuliaan orang yang alim di atas kemuliaan orang yang ahli ibadah seperti kemuliaan bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang dan planet yang lain. Wa innal ulama warathatul anbiya, sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya ala hubatu dinar wa dirham, sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Wa innama waqatul ilma faman akhadahu akhadha bihaqqin waqit, dan sesungguhnya para nabi itu mereka mewariskan ilmu, barang siapa yang mengambil ilmu tersebut maka telah mengambil bagian yang sangat besar. Kita harapkan dan kita berdoa kepada Allah, mohon kepadanya agar kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mencari ilmu, paling tidak syukur kalau saat nanti kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang berilmu. Apa yang akan kita bahas adalah risalahnya Ibnu Rajab al-Hambali, yaitu syarah tentang hadis mati dan jaringan. Tidaklah ada dua serigala yang lapar. Jadi dulu risalah-risalah ini dibacakan oleh dan dibacakan serta disyarah dan diterangkan oleh Syekh Ibrahim Al-Ruhaili di Masjid Uthman bin Affan di Masjid Nabawi. Dan di sini kita mencoba sebisa mungkin untuk membacanya. Mungkin tidak semua kita baca, namun kita coba ambil perkataan-perkataan yang penting dan sebagian poin-poinnya, karena sebagian adalah pengulangan dan juga sebagian sudah bisa diwakili oleh poin yang sebelumnya, maka nanti tidak semuanya kita baca. Dengan harapan kita bisa memahami hadis ini dan apa yang baik dari apa yang kita dengarkan itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Di sini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa sallam tasliman katsira ila yaumiddin. Ini adalah salah sunnah yang bagus memulai risalah dengan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu mengikuti kepada Al-Qur'an Karim dan mengikuti kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan risalah-risalah beliau. Kemudian juga di sini dimulai dengan hamdalah dan juga selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dinyatakan di sini qala Syekhul Imamul Alimul Allamah Syekhul Islam Baqiyatus Salafil Kiram Zainuddin Abdul Faraj Abdul Rahman Ibn Syekhul Imam Syihabuddin Ahmad Ibn Syekhul Imam Ibn Rajab Al-Baghdadi Al-Hambali Rahimahullah Ta'ala. Ikhwah sekalian, ini bukan tulisan Ibn Rajab, ini adalah tulisan para nusakh, para penukil kitab zaman dulu. Jadi kalau zaman sekarang ada fotokopi, zaman dulu ada fotokopi tapi bentuknya orang. Apa maknanya? Itu ada orang-orang yang memang profesinya dia menasakh kitab tertentu, baik dia menasakh sendiri atau karena pesanan orang. Jadi kalau dia menasakh ada kitab, kitabnya mulai seperti ini, kitabnya Ibnu Rajab, ya, dia tulis kitabnya, kemudian hasil dari tulisan itu dijual menjadi kitab, dia jual seperti itu. Atau ada talibul ilmi atau seorang dan ulama membutuhkan suatu kitab, sedang dia punya teks aslinya, maka dia bawa teks aslinya dan berkata kepada tukang nasakh ini, tukang ke kitab ini, tolong ini di nasakh. Maka kemudian punya kopi yang baru, punya buku yang baru, yang itu nasakh dari kitab aslinya. Nah, biasanya mereka memulai dengan pujian-pujian seperti ini. Tidak mungkin seorang alim seperti Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala kemudian memuji dirinya sampai pujian-pujian yang sebegitu besar, mengatakan Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Lama. Tidak mungkin. Maka ini adalah tulisan nusakh atau juru tulisnya, ya, juru kopi saat itu. Maka dalam nuskah yang lain atau dalam teks yang lain itu tidak ada tulisan qala Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Lama, tidak ada. Langsung kharaja al-imam, yaitu alimnya selanjutnya. Maka jangan disangka kemudian kok ini ada orang menguji dirinya sendiri. Tidak. Ini tulisannya nasikh, orang yang biasa menulis atau menasah kita. Langsung saja, perkataan Ibnu Rajab adalah dimulai dari kharaja al-imamu Ahmad. Kharaja telah mengeluarkan al-imamu Imam Ahmad. Imam Ahmad wa Nasa'iyyu dan Nasa'i wa Tirmidzi dan Tirmidzi wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban fi sahihi, yaitu dalam sahih Ibnu Hibban, min hadits Ka'ab bin Malik al-Ansari, dari hadis Ka'ab bin Malik al-Ansari radhiyallahu anhu. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ma di'bani ja'i'an ursila fi ghanamin fi afsada laha min hirsil mar'i al-mali wa syarafi lidini. Ma di'bani, tidaklah dua ekor serigala ja'i'ani yang lapar, ursila keduanya dilepas, fi ghanamin dalam segerombolan kambing, bi afsada lebih merusak laha terhadap kambing tersebut, min daripada merusaknya apa? Hirsil mar'i, ambisi seseorang, alal mali untuk mendapatkan harta, wasyarafi dan kedudukan atau kehormatan. Merusak apa? Lidinihi, merusak terhadap agamanya. Qala Tirmidzi, Tirmidzi berkata hasan sahih. Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hasan dan sahih. Jadi hadis ini sahabinya, sahabiyul hadith, sahabi hadis ini adalah, atau sahabat yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah siapa? Ka'ab bin Malik Al-Ansari. Siapa tahu Ka'ab bin Malik? Kisah beliau disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah. Ya. Ka'ab bin Malik Al-Ansari. Tahu? Beliau adalah sahabat yang diberi taubat oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dua orang temannya. Jadi ada tiga orang. Antum lihat dalam surat At-Taubah. Wa 'ala thalathati alladziina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la marja'a min Allah illa ilayhi mataba'ihim. Al-ayat. Allah berikan taubat kepada tiga orang yang telah merasakan sempit dan bumi terasa sempit olehnya. Bahkan diri mereka terasa sempit. Yaitu tiga orang yang mereka tidak ikut dalam perang Tabuk. Perang yang paling berat. Walaupun kemudian tidak bertemu dengan musuh, tapi perjalanan dari Madinah menuju ke Tabuk sendiri yang sekitar jaraknya 700 km melewati medan yang sangat berat, dan saat itu puncaknya musim panas. Ya, mungkin kalau ada yang pernah ke Saudi merasakan bagaimana panasnya saat musim panas, akan merasakan bagaimana, ikut merasakan, bisa bayangkan bagaimana beratnya perjalanan dari perang Tabuk. Dan saya pernah ke Tabuk. Itu perjalanannya melewati padang batu hitam. Sejauh mata memandang padang batu. Khususnya di daerah Al-Ula, perjalanan sekitar 200 km dari Madinah, itu sudah mulai padang batu. Saya enggak bisa membayangkan bagaimana kalau perjalanan bukan dengan mobil, karena perjalanan tanpa AC. Kita dalam mobil ya, biasanya jalannya halus dan dalam AC. Oke, apa-apa. Tapi bagaimana jalan kaki? Bahkan kalau mengendarai kendaraan pun, tunggangan, unta dan sebagainya akan terasa berat. Sampai diriwayatkan saat itu Umar bin Khattab mengatakan, sungguh tenggorokan kami seperti terputus-putus. Bahkan ada di antara kita yang menyembelih untanya, bukan untuk diambil dagingnya, tapi diambil air di dalamnya, ya, karena unta itu bisa menyimpan air. Jadi tiga orang ini, mereka tidak ikut perang. Nabi SAW perintahkan semua yang mampu untuk berperang untuk ikut perang. Tiga orang ini sebenarnya mampu untuk berperang, tapi ingin senang-senang di Madinah saat-saatnya berat untuk keluar, saat-saatnya paling enak duduk di dalam kebun di bawah teduhnya pepohonan, ya, air mengalir di kebun mereka. Setelah selesai perang Tabuk, mereka datang kepada Nabi dan mengakui bahwasanya kalau yang lain orang-orang munafik mencari uzur agar dimaafkan oleh Rasulullah maafkan. Namun tiga orang ini mengatakan bahwasanya mereka kalau ingin mencari uzur, cari alasan, bisa cari alasan, namun tidak akan selamat dari muka Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka jujur bahwasanya mereka tidak punya uzur. Ya. Mereka mengaku salah, maka mereka diboikot oleh Rasulullah dan sahabatnya sampai 40 hari lebih. Ya, 40 hari lebih. Tidak diajak bicara, bahkan di akhir-akhir dari hari terakhir Nabi perintahkan istri-istri mereka untuk meninggalkan mereka, pisah. Sampai akhirnya Allah turunkan taubat untuk mereka. Ya, ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Setelah itu kata Ka'ab bin Malik, demi Allah, kalau orang-orang mereka diselamatkan karena mereka mencari alasan depan Nabi, tapi hanya selamat di dunia saja, belum tentu selamat di akhirat. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan aku dengan kejujuranku. Kemudian dia berjanji, demi Allah, aku tidak pernah berdusta setelah turun ayat itu. Dan tidaklah aku berbicara kecuali pembicaraan yang benar. Itu Ka'ab bin Malik, salah satu di antara tiga sahabat ini yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita lanjutkan ya. Waruya ada diriwayatkan min wajhin akhar, dari jalan yang lain, dari Nabi, nani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, min hadits Ibnu Umar, dari hadis Ibnu Umar. Jadi ada sahabi-sahabi atau sahabat yang lain selain Ka'ab bin Malik yang meriwayatkan hadis seperti ini, yaitu Ibnu Umar, wa Ibnu Abbas, Ibnu Abbas dan Abu Hurairah, untuk melihat dalam buku tersebut, dan Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma, wa Jabir dan Jabir, kemudian Abi Sa'id Al-Khudri dan Asim bin Abi Al-Ansari radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi diriwayatkan melewati beberapa sahabat. Waqad dzakartuha kullaha wal kalam 'alaiha fi kitab Syarh At-Tirmidzi, dan aku sudah sebutkan jalan-jalan ini semuanya dan perkataan berkaitan dengan jalan ini atau riwayat ini dalam kitab Syarh At-Tirmidzi, Syarah Sunan Tirmidzi. Jadi Ibnu Rajab Al-Hanbali di sini menyatakan beliau mempunyai kitab Syarah Tirmidzi. Tapi wallahu alam apakah itu sudah dicetak atau tidak, apakah termasuk dalam kitab beliau yang bisa ditemukan, atau mungkin kitab beliau yang belum ditemukan, karena ada beberapa kitab-kitab ulama yang dikatakan min ta'dil mafqud, termasuk dalam hitungan kitab-kitab yang hilang. Pak tahu hilang? Iya, karena menyebutkan seperti beliau mengatakan di sini, beliau menyebutkan dalam Syarah Tirmidzi, berarti beliau punya kitab Syarah Tirmidzi, dicari ada atau tidak. Kalau tidak ada berarti dalam hitungan manuskrip yang belum ditemukan. Kemudian walafu hadits Jabir, dan lafaz hadis Jabir, Malik bani Dharian ya'tiya fi ghanamin ghabari ri'auha bi afsada linnas min hubbi syaraf wal mal li dini mu'min. Nah di sini perbedaannya, dalam riwayat yang perbedaannya adalah ghaba ri'auha, yaitu ada tambahan kambing yang penggembalanya sedang tidak ada. Berarti lebih lebih dahsyat lagi. Bagaimana dahsyatnya? Dilihat di sini. Fahada. Wa fi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hubbul mali wa syarafi badal al-hirs. Di sini ada riwayat Ibnu Abbas, namun ada perbedaan. Yang di situ ambisi untuk mendapatkan harta dan kedudukan, kalau dalam riwayat Ibnu Abbas menyatakan kecintaan terhadap harta dan kedudukan atau kehormatan. Ikhwah sekalian, kita baca syarah Ibnu Rajab. Fahadha mathalun azimun jiddan darabahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li dinil muslim, dan ini adalah perumpamaan yang agung sekali yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan perumpamaan ini terhadap fasadidin muslim, kerusakan agama seorang muslim. Bilhirsi al-mal, dengan ambisi untuk mendapatkan harta, wa syarafi fid dunia, dan mendapatkan kedudukan di dunia. Wa anna fasadidini, dan sesungguhnya kerusakan agama bidzalika, dengan hal itu, laisa biduni fasad, laisa tidaklah biduni di bawah fasadil ghanami, di bawah kerusakan kambing-kambing, bidik baini jai'aini, karena rusaknya adalah karena dua serigala yang lapar, dharyaini yang buas, ya'tiya yang keduanya datang, fil ghanami dalam segerombolan kambing, waqad dhaba dan telah pergi anha darinya ri'auha, penggembala-penggembalanya lailan pada malam hari. Fahuma, maka dua serigala tersebut yakulani, memakan fil ghanami dalam kambing, wa yaftarisani fiha, dan keduanya menerkam dalam kambing tersebut. Ya. Jadi di sini dua serigala yang lapar tadi akan ketika dilepas dalam kawanan kambing yang tidak dijaga oleh penggembalanya, itu sangat merusak. Namun ada yang lebih merusak daripada merusaknya serigala pada kambing tersebut, yaitu merusaknya seseorang terhadap agamanya disebabkan karena dia berambisi terhadap harta dan terhadap kedudukan di dunia. Akhirnya selanjutnya seekor pintas Ibnu Rajab mengatakan bahwasannya saat seperti ini kambing-kambing tersebut tidak akan selamat. Kenapa? Karena watak dari serigala itu kalau melihat mangsa di depannya, meskipun dia sedang kenyang, dia akan terkam dan dia akan melukai dan dia akan lumpuhkan mangsa tersebut. Bukan karena makan, tapi karena memang wataknya merusak. Bagaimana kalau serigala lapar? Kemudian ya sudah serigala lapar berarti bukan sekedar merusak, tapi juga ingin makan. Oh, yang kenyang pasti merusak, bagaimana kalau lapar? Kemudian dua ekor serigala, bukan satu saja, dua ekor. Kemudian penggembalanya juga tidak ada, maka akan sangat merusak kambing tersebut. Namun ada yang lebih merusak daripada itu, tatkala seseorang berambisi mendapatkan harta dan kedudukan di dunia, itu akan lebih merusak terhadap agamanya. Ini merusak kambing, ini merusak agamanya. Kemudian beliau mengatakan ini adalah fahad al-matalul azimu, perumpamaan yang agung ini yatadhammamu ghayata tahdhir min syarril hirs 'alal mali wa syarafi fid dunya, mengandung peringatan dari buruknya atau bahayanya seseorang berambisi mendapatkan harta dari bukan dunia. Kemudian ada subjudul di situ untuk melihat fa'ammal hirsu 'alal mali fa huwa 'ala nawai. Adapun ambisi seorang untuk mendapatkan harta itu dibagi menjadi dua. Yang intinya, ya, intinya seorang ketika berambisi mendapatkan harta itu ada dua macam. Macam yang pertama adalah dia berambisi untuk mendapatkan harta, namun dia masih menggunakan cara yang halal. Berambisi dia, hanya dia caranya masih halal. Dan yang kedua adalah dia berambisi mendapatkan harta, namun dia tidak hati-hati, bahkan selain melakukan yang halal juga melakukan cara-cara yang haram. Ini yang kedua. Kalau seandainya seseorang berambisi, ini beda ya antara orang yang sedang mencari dengan orang yang berambisi, beda. Kata-kata berambisi al-hirs, sangat berkeinginan kuat, sangat mencintai, itu disitu ada maknanya. Beda kalau orang sekedar mencari harta saja karena kebutuhan. Dan memang seorang hidup di dunia tentunya memang diperintahkan untuk mencari nafkah. Dan dalam Al-Quran Allah perintahkan berapa ayat kita untuk mencari anugerah Allah di muka bumi ini. Namun bukan dengan cara berambisi, bukan cara dengan mempunyai keinginan yang kuat dan semua pikirannya adalah untuk mencari harta, bahkan waktunya, umurnya, semuanya untuk mencari harta. Bukan dengan cara seperti itu mencari harta secukupnya. Maka di sini dia sebutkan hadis yang pertama adalah seseorang syiddatul mahabbatil mali ma syiddat talabihi min wujuhil mubah. Oh iya Pak Budi, gimana? Oh gitu. Lagi kajian Pak? Nanti pada tuh. Kalau bisa juga Pak. Oh iya Pak. Yang pertama adalah ya. Yang pertama adalah orang yang syiddatul mahabbatil mal. Tingginya atau sangatnya seorang mencintai harta, maksud dari talabihi, dari sungguh-sungguhnya dia dalam mencarinya, min wujuhin mubah, dari jalan-jalannya yang mubah. Jalannya mubah. Wal mubalaghatu fi talabihi, dan berlebih-lebihan dalam mencarinya. Wal jiddu fi tahsilihi, dan sangat bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Waktu sabihi, ya, dan mengambilnya. Min wujuhi, dari segala jalannya, ma'al juhdi wal masyarakat, dengan sungguh-sungguh, dengan betul-betul wal masyakoh, dan dalam keadaan susah payah. Kita lihat bagaimana deskripsi yang disampaikan oleh Nur Rajab di sini. Orang yang memang sudah sangat mencintai harta dan sangat bersungguh-sungguh dalam mencarinya, dari segala jalannya, tapi mubah itu, dan dia berlebihan dalam mencarinya, dan juga sangat bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Bahkan ma'al juhdi wal masyaqqah, disertai dengan segala kesusahan, susah payah, ya. Nah, kalau orang seperti ini, ingat ini masih dalam hal yang halal, tapi berlebih-lebihan dia. Jadi perhatiannya, waktunya semua untuk hal yang ini. Kalau seperti ini saja, ini pun sudah tercela, ikhwah, ya, sudah tercela. Bahkan dalam sebagian riwayat, yaitu riwayat sahabi yang terakhir tadi disebutkan, Asim bin Adi, itu berkaitan dengan beliau. Sebab atau asbabul wurud dari hadis ini, sebab Nabi SAW menyampaikan hadis ini, adalah kisahnya Asim bin Adi radhiyallahu anhu. Beliau membeli di sini, dalam hadis ini, lihat alinea yang kedua setelah subjudul fa'amma ini, kami, aku ishtaraitu mi'ata sahmin min sihami khaybar, aku membeli 100 saham atau 100 bagian dari bagian-bagian di Khaybar. Yaitu setelah perang Khaybar, kaum muslimin mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Ya, Khaybar itu tempat yang subur, sampai sekarang subur. Bahkan kurma-kurma yang semenjak zaman Nabi, masih ada kebun kurma di sana. Namun tidak ada yang namun itu milik negara, karena semua penduduknya eksodus, sudah dipindahkan oleh pemerintah Saudi. Nah, benteng-benteng Yahudi masih ada sampai sekarang. Bahkan sumurnya masih ada, sumur yang pada zaman Nabi ditutup oleh kaum muslimin. Saat itu mereka dikepung karena sangat alat untuk melumpuhkan mereka. Intinya kaum muslimin diberi kemenangan dalam perang Khaybar dan mendapatkan ghanimah yang sangat besar karena tanah yang sangat subur. Nah, di sini Asim bin Adi membeli 100 saham bagian dari ghanimah tersebut. Nah, di sini bagian ini adalah jadi ada yang mendapatkan bagian kebun, kemudian ada yang membeli, kemudian untuk diambil hasil dari kebun tersebut, ya. Maka ada yang membeli saham sekian. Ini ada yang membeli hasil berarti 100. Banyak sekali, kelihatan kok ada ambisi dengan harta, kesenangan dengan harta. Fabaraka wa dzalika nabiyya, maka hal itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda mati bani dzuriyani, dan seterusnya. Maka Nabi menyampaikan hadis tadi, tidaklah dua serigala yang puas kalau dalam riwayat ini, ya. Maka ini sebab Nabi menyampaikan hadis yang kita baca tadi. Ketika melihat salah seorang dari sahabatnya kok begitu berambisi mendapatkan harta. Kemudian di bawahnya, di bawah hadis yang ditulis tebal itu, kita baca, walau lam yakun fil hirsi alal mali, walau lam yakun, seandainya tidak ada fil hirsi dalam ambisi alal mali untuk mendapatkan harta, illa tadyi'ul umur, kecuali menghabis-habiskan waktu asyarif, waktu yang mulia, menghabiskan umur asyarif, umur yang mulia, alladhi yang la qimata lahu, yang tidak ada harganya. Ya, harta itu kalau dibandingkan dengan umur, ya, tidak ada bandingannya, ya. Harta bisa dicari, tapi umur gimana bisa seorang mencari? Dan umur terus berkurang, setiap detik berkurang, ya. Waqad kana yumkinu sahibuk disabu darajatil ula wa na'imil muqim. Waqad kana, dan sungguh ada, yumkinu mungkin, dimungkinkan sahibuhu, orang yang mempunyai umur tersebut, iktisabu darajatil ula, untuk mendapatkan derajat-derajat yang tinggi, wa na'imil muqim, dan kenikmatan yang kekal, dengan menggunakan umur tersebut. Jadi dalam waktu mungkin sehari, dua hari, atau mungkin satu bulan, intinya bagian dari umur yang dia pakai, dia habiskan untuk mencari harta, itu sebenarnya kalau dia sebagian saja atau umur tersebut lah dia gunakan sebagus-bagusnya, dia bisa mendapatkan derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal di akhirat dengan ilmu tersebut. Fadhiyahu, maka dia menyia-nyiakan umur tersebut. Al-harisu fi talabi rizqin, siapa yang menyia-nyiakan umur tersebut? Al-harisu, orang berambisi, fi talabi rizqin, untuk mendapatkan rizqi. Ya, kita boleh mencari rizqi, tapi bukan dengan cara yang berlebih-lebihan seperti itu dan rakus, lalu ingin yang banyak, ingin yang banyak, ingin yang banyak. Padahal fi talabi rizqin, mencari rizqi, madmunin, apa yang sudah dijamin, maksuman, yang sudah dibagi oleh Allah, la yatiminhu illa ma qudira wa qusim, dan tidak akan datang kepadanya kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah dan dibagi oleh Allah. Thumma la yantafi'u bihi, kemudian dia tidak mengambil manfaatnya. Apa maknanya? Para ulama sudah mengatakan al-ju'u yatruduhu bi kisrati khubzin. Perut lapar itu bisa diusir dengan makan sepotong roti selesai. Ketika kita menyiapkan makanan yang banyak, apakah semua kita makan? Kita hanya bisa makan sebatas perut kita. Ketika kita punya kendaraan yang banyak, kita hanya pakai sekali pakai hanya bisa satu saja. Kita punya rumah yang besar, ya yang bagus, yang kita tempati hanya yang bisa menutupi badan kita itu saja. Banyak lain yang kemudian tidak kita manfaatkan. Kalau kita mencari makan lebih-lebih pun, sisanya akan dibuang. Mengapa kemudian menyia-nyiakan waktu untuk sesuatu yang kemudian dia tidak mengambil manfaatnya? Bahkan seandainya pun ya dia bisa simpan, bal yatruquhu li ghairihi, dia akan tinggalkan untuk yang selainnya, wa yarta'ilu anhu, dia akan meninggalkannya. Seorang masih punya harta banyak, kemudian dia mungkin dia bisa menikmati sebentar, namun masih tersisa banyak, kemudian dia meninggal dunia. Apakah dia bawa? Tidak akan dia bawa. Dia akan tinggalkan untuk orang lain, dan dia akan tinggalkan, berpisah dengannya. Tapi wayat qahisa buhu alaihi, hisabnya akan terus menuntut dirinya, wanafuhu li ghairihi, dan manfaatnya malah yang merasakan manfaatnya orang lain. Maka di sini bagaimana kesalahan dan celaan orang yang umurnya hanya untuk mencari harta, hanya untuk mencari harta. Faizma'u liman la yahmaduhu, di bawahnya, maka orang ini sedang mengumpulkan, orang ini mengumpulkan harta untuk orang yang tidak memujinya. Dia akan berikan, dia mengumpulkan harta banyak, tapi untuk orang yang tidak akan memuji dia. Walaupun ala man la ya'tuhu, dan dia akan memberikan untuk orang yang tidak akan memberikan maaf kepada dia. Lakafa bidzalika dzamman lil hifz, maka ini cukup, lakafa cukuplah bidzalika, dengan hal ini dzamman, celaan, lil hifz, bagi orang yang berambisi. Ya. Fal harisu, orang yang berambisi, yudhayyi'u, menyia-nyiakan zaman au syari, waktunya yang mulia. Wa yukhatiru bi nafsihi, dan dia mempertaruhkan jiwanya, allati la qimata laha fil asfari wa rukubil akhtar, yang di situ tidak ada harganya pada saat dalam perjalanan dan pada saat dia menunggangi hal-hal yang berbahaya, menggunakan hal yang berbahaya. Li jam'i malin yang fa'udhi wa yuruhu, untuk mengumpulkan harta yang dimanfaatkan oleh orang lain. Artinya dia mempertaruhkan jiwanya mempertaruhkan dirinya dalam berbagai perjalanan untuk berniaga dan yang lain, bahkan jiwanya dipertaruhkan dalam situasi-situasi yang membahayakan suatu saat. Namun kemudian dia tidak bisa mengambil manfaatnya, dan yang mengambil manfaatnya adalah orang lain. Masya Allah muslim rahimakumullah. Itu yang pertama. Kita lanjutkan yang kedua, itu halaman 69. Halaman 69 bagian atas. Subjudul bagian atas, An-Nau'u Tsani min al-Hirsi 'alal Mal. Macam yang kedua dalam berambisi untuk mendapatkan harta, yaitu sudah berambisi untuk mendapatkan harta, namun caranya juga dengan cara yang haram. Kalau yang halal saja, kalau disertai ambisi seperti tadi, sudah merupakan tercela. Bagaimana kalau dengan cara yang haram, tercela di atas tercela? Apalagi ikhwah sekalian, sebagian orang ketika sudah dibukakan baginya rezeki dunia, itu biasanya dia berubah, ya, dia berubah. Kecuali sedikit saja dia berubah, maka porsi dia untuk beribadah berkurang, porsi dia untuk baca Al-Quran berkurang, bahkan hatinya lebih tenang pada dunia daripada kepada yang sebelumnya, ketika dia biasa tenang dengan ilmu, tenang dengan ibadah, ya. Jadi tenangnya kepada dunia. Sebagian ada orang yang sudah terjerat. Apa maknanya? Sudah kadung istilahnya, sudah terlanjur mempunyai bisnis yang banyak, maka dia tidak akan bisa tinggalkan, ya. Maka terpaksa harus mengurusi semua bisnisnya, sehingga dia akan tersita waktunya untuk itu. Jadi dia berpikir kapan dia untuk beribadah, kapan dia talabul ilmi, kapan dia menyiapkan waktunya, sebagian waktunya untuk persiapan di akhirat, menyisihkan waktu untuk persiapan di akhirat. Jadi dia berpikir sangat sia-sia sekali seorang yang menghabiskan hartanya untuk dunia tersebut. Padahal sebenarnya dengan satu bisnis saja itu cukup. Mengapa dia kemudian merambah ke yang lain, ke yang lain, ke yang lain? Yang hanya dia sendiri yang menjatuhkan dirinya dalam kehancuran. Melibatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan sebenarnya kalau ada kesempatan-kesempatan yang dibukakan, ada di depan beliau untuk mencari harta yang saat ini diambil menjadi orang yang kaya, namun tidak diambil kecuali secukupnya saja, agar tidak melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW kita tahu dalam hadis ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibukakan pundi-pundi dunia, namun dia tidak takdir, tidak mau mengambilnya. Dan seandainya Nabi mengambil, menerima tawaran dari Allah, Nabi akan menjadi orang yang terkaya. Namun Nabi tidak menginginkan hal tersebut. Nah, ini berbeda ya dengan orang yang dia tidak berambisi. Dia biasa terus istiqomah, dia terus biasa dalam talabul ilmi, terus biasa dalam beribadah. Namun harta datang kepada dia, tiba-tiba ada Allah mudahkan mencari harta di sini, mudahkan di situ, datang tanpa mengurangi semangat dia untuk talabul ilmi, semangat dia untuk berdakwah, semangat dia juga untuk beribadah. Maka ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dia dapatkan bukan dengan cara berambisi. Ada orang-orang yang mudah kalau seperti itu. Kita lanjutkan, an-nawu tsani min al-hirsi 'alal mal, macam yang kedua dari ambisi untuk mendapatkan harta adalah ayyazida 'ala ma sabaqa dzikruhu fil nawil awal. Ayyazida, ada tambahan, melebihi, dia menambah 'ala ma sabaqa, atas apa yang telah terdahulu dzikruhu, penyebutannya jadi sebutkan di awal, fil nawil awal, dalam macam yang pertama, hatta yatluba lima. Jadi seperti orang tadi, tapi ada tambahannya, hatta ya terubah malam yang wujuhin muharram, sampai dia mencari harta dari jalan-jalan yang diharamkan. Bahkan wayang na'ul rukuk wa wal-wajibah dan menahan dari hak-hak yang wajib. Fahadhan syuhil ma'mum, ini adalah sifat syuh yang tercela. Apa syuh? Syuh biasa diartikan dengan kekikiran, namun sebenarnya lebih dari itu. Maka kita pakai istilah asyuh saja, nanti akan dijelaskan di sini. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang dijaga dari sifat syuh jiwanya, mereka lah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat syuh. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa fi sunan Abu Dawud, dan dalam sunan Abi Dawud, an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anin nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ittaqush shuhha, hati-hatilah kalian dari sifat asyuh. Fa inna shuhha ahlaka man kana qablakum, dunia sifat syuh itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Amarahum bil qati'ati fa qata'u. Sifat syuh itu memerintahkan mereka untuk memutuskan silaturahim, memutuskan kerabatan, maka mereka putuskan kerabatan. Wa amarahum bil bukhli, dan memerintahkan mereka untuk bakhil, kikir, fa bakhalu, maka mereka pun jadi bakhil. Wa amarahum bil fujur, dan mengajak mereka untuk melakukan perbuatan keji, fajaru, maka mereka melakukan perbuatan keji. Ya, ini sifat syuh. Apa ini sifat syuh? Ya, nanti melihat di bawahnya. Atau sebelumnya ada hadis bahwa Sahih Muslim dan dalam riwayat Sahih Muslim, an Jabir, dari Jabir, an Nabi SAW, dari Nabi SAW, ittaqush shuhha, hati-hatilah kalian dari sifat syuh. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum, sifat syuh itu menghancurkan atau membinasakan orang sebelum kalian. Hamalahum, menjadikan mereka ala ansafaku, untuk menumpahkan dimahum, darah-darah mereka. Wastahallu, dan menghalalkan maharimahum, dan menghalalkan wastahallu, dan menghalalkan maharimahum, keharaman-keharaman mereka, menghalalkan sesuatu yang diharapkan untuk mereka. Jadi sifat syuh ini kita dengan berhati-hati darinya, agar kita tidak tertimpa sifat syuh. Karena syuh ini dalam dua hadis ini menyebabkan telah menghancurkan, membinasakan orang-orang sebelum kita, binasa dalam agama mereka. Karena sifat syuh ini menjadikan seorang memutuskan tali silaturahim, dan juga mengajak seorang untuk bakhil, pelit, kikir, dan menjadikan seorang untuk mudah melakukan perbuatan keji. Bahkan di sini dalam hadis yang kedua, bisa membawa mereka untuk saling berperang, saling bunuh membunuh, menumpahkan darah di antara mereka, dan juga wastahallu maharimahu, menghalalkan haram-haram mereka. Apa maharimnya? Maharim ini khususnya berkaitan dengan wanita. Yang halal, yang haram dihalalkan oleh mereka karena mereka ingin melakukan perbuatan keji. Nah, apa makna dari asyuh di sini? Lihat di bawahnya, qala ta'ifatun minal ulama. Qala, telah berkata ta'ifatun, sekelompok, sekolongan, minal ulama, dari para ulama. Apa itu asyuh? Asyuhu, sifat asyuh ini, huwa, adalah al-hirsu, ambisi asyadid yang sangat. Alladhi, yang yahmilu, membawa sahibahu, pemiliknya, si ibunya, ala an ya'khudha, untuk mengambil, al-asya'a, hal-hal, barang-barang, min wairi hilliha, dari yang bukan dengan cara yang halal. Wa yamna'uha min huquqiha, wa yamna'uha, dan menahannya, menahan barang tersebut, min huquqiha, dari hak-hak barang tersebut. Jadi ambisi seorang untuk mendapatkan sesuatu materi tapi dengan cara yang tidak halal. Kemudian setelah mendapatkannya pun, ketika dia punya harta, Sifat syuhud ini menahan seorang dari memberikan hak atas harta tersebut. Maka ini adalah sifat asyuhud. Kita diperingatkan agar tidak mempunyai sifat asyuhud ini. Maka kalau seorang sudah mempunyai sifat syuhud ini, ya, dia tidak punya belas kasih kepada orang. Berat untuk membantu orang dengan hartanya, berat. Dan dia selalu berusaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, selalu kurang. Apa yang ada pada dia? Dia punya ekspektasi yang sangat tinggi. Harapan saya segitu. Ini yang ada masih kurang. Bukan mensyukuri yang ada dan tidak menggunakan yang ada untuk kebaikan. Ya. Maka dia pun juga berat untuk membantu orang. Berat juga untuk mengeluarkan harta yang di jalan Allah. Dan waktu hidup dia hanya dia arahkan untuk terus mencari harta. Kita bisa koreksi diri kita. Berapa banyak kita berinfak? Berapa banyak kita porsi kita mencari harta? Dan berapa banyak tabungan kita? Berapa banyak infak kita? Berapa banyak kita menyisihkan harta kita di jalan Allah atau untuk beribadah, untuk hal-hal kebaikan dan yang lain? Berapa banyak di luar orang-orang yang begitu butuh kepada bantuan? Kita atau seorang yang punya sifat syukur tidak akan punya belas kasih sama saya, dan tidak akan mudah bagi dia untuk mengeluarkan harta. Selalu diiman-iman, selalu disayang-sayang harta yang ada pada dia. Dan ini bukan ikhlaskan dia, bukan hanya pada orang yang kaya saja loh. Ada orang yang biasanya pas-pasan tapi dia punya sifat syukur. Ada kemarin saya mendapati seseorang, ya, rezekinya pas-pasan, ya, seorang ibu, rezekinya pas-pasan, ya, dia hanya jualan di pasar, dapat sedikit pun. Namun harta yang dia miliki, dia betul-betul dia simpan dan tidak mau mengeluarkan sedikit pun. Bahkan ketika dia butuh untuk anaknya, itu malah pinjam kepada orang. Padahal mengaku dia punya uang, baik untuk seperti malah pinjam, takut kalau hartanya berkurang, padahal untuk anaknya sendiri. Jadi sampai kecintaan yang seperti itu saja dalam hal halal saja, dalam hal yang halal itu dicela. Bagaimana kalau dia mencari dalam hal yang haram? Apalagi kalau harta itu kemudian sudah banyak, kemudian ada haknya untuk infak, haknya untuk zakat, tidak dia keluarkan. Dan juga orang yang syuhud tadi akan mudah memutuskan silaturahim. Banyak sekali ikhwah sekalian, putusnya silaturahim itu karena masalah tamak terhadap harta. Coba masalah warisan, banyak orang bermusuh-musuhan. Pembagian dari orang tua yang mungkin dikira tidak pas, atau bahkan anak yang membunuh orang tuanya karena ingin mendapatkan hartanya. Ya. Itu dalam yang dekat. Bagaimana kalau lebih jauh? Lebih dekat di sini adalah saudara atau orang tua sendiri, anak sendiri. Bagaimana yang lebih jauh? Lebih mudah lagi kalau memang seorang sudah sangat mencintai harta dan tidak peduli halal haramnya. Nah, pada halaman selanjutnya, kami buka halaman selanjutnya, halaman 70. Lihat bagian atas, perbedaan antara bakhil dengan syuh. Karena itu dalam terjemah Al-Quran, wa mayyuqa syuha nafsihi, itu syuh di sini dimaknai dengan kikir gitu saja. Namun ternyata di sini ada perbedaan antara kikir dengan syuh. Ini pentingnya ketika kita membaca Al-Quran itu, kalau tidak ada waktu dan mampu, insya Allah kita mampu. Bukan melihat pada terjemah saja, tapi juga melihat pada tafsirnya, keterangan yang lebih luas dari sekedar terjemah. Terjemah syuh dikatakan kekikiran diri, kekikiran jiwa itu saja. Tapi ternyata syuh lebih dari sekedar pikir. Maka di sini ada baris yang mana melihat wal bukhlu huwa insahul insani ma fi yadi. Bakhil itu adalah insahul insan, memegangnya seseorang ma fi yadi, apa di tangannya. Jadi kalau seorang terus pegang main tangannya, ya, itu adalah bakhil. Adapun wasyuhu, adapun syuh, tanawulu ma laisa lahu dhulman wa udwanan min malin aw ghairihi. Tanawulu mengambil, ma sesuatu laisa bukan lahu miliknya, mengambil sesuatu yang bukan miliknya, zulman karena mendzalimi, wa udwanan dan memusuhi seorang, min malin baik benda tersebut berupa harta atau yang lainnya, hatta qila sampai dikatakan inna rasul ma'asi kulluha, sesungguhnya sifat syuh itu adalah pangkal, bahkan di sini induknya al-ma'asi, induknya segala kemaksiatan, kulluha semuanya. Maka betul Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, barang siapa yang dijaga dari sifat syuh jiwanya, maka betul-betul mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ikhwas kalian rahimakumullah, untuk yang macam yang kedua yang sudah kita tangkap, kita akan lanjutkan masih dalam halaman yang sama, halaman 70. Hal ini yang terakhir. Di situ ada huruf qaf kecil, angka 3 garis miring hamzah. Ya. Wa amma. Kita ketemu. Atau kita istirahat sebentar. Ya. Kita istirahat. Mungkin 10 menit ya. 10 menit. Silakan bagi yang ingin wudu atau yang lain, atau istirahatlah secara umum, santai dulu sebentar, nanti setelah 10 menit kita lanjutkan.